Iki wis ora sing meneh kanca-kanca sound system yang nyeng kuyung seperti biasa. Kerjasamanya matur nuwun New NKS. Menika dalemipun piyambak iki sing duwe NKS dalemipun nggih mriki asring nyawiji kalian para kanca Revansa dan hasilnya selalu bagus, Dik. Tidak ketinggalan teman-teman HRR Horror Production ya. Asring juga nyawiji ketemu dengan rekan-rekan. Mung cirine siji, sotengane apik, regane murah, sira apik, cirine mung siji. Napa niku? Aku rung turung tau dikai hasilnya kok ngopo. Ya bos, ditagih bro, nanti dikasih bro ya. Ya sering lho, sering kumpul teman, urung tau kayak ketemu. Mas niki hasilnya sing pening kok urung tau dah. Piro le petak? Dieleng-eleng nih bapak, dieleng-eleng. Sakit gelem, sakit. Oke ya, nanti dikasih. Thank you mantan wan kerjasamanya. Iya. Oke dok, Ida silahkan. Oke. Kula nuwun sik kalian Bunda Sumini, kalian uluk salam dhisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng petepi tepangan nggih Kang Mas. Tak kenal makanya tak sayang. Betul kan gitu. Sekali. Diperkenalkan sisan statusnya perawan apa wis duwe garwa apa ding-ding apa komplit. Kula tesih perawan. Oh perawan, ding-ding. Wah ya sip. Percaya. Nggih. Lujeng pepanggihan kalih. Nggih, perkataan. Gosek we rumora. Ana ngusulan saka kanca-kanca sinoman seragam batik ireng putih lho. Pripun? Kuwi ki SMP. Kula sampun manak pisan seri kae. Sing ngusul sinoman lho. Menika Mas menika taksih wonten pawiyatan menika semia kelas kalih rikala 10 tahun kepungkur. Orang masanya pelecehan ke. Dulur kulanang pelecehan ke. Masuk kau ngenuk SMP sampun manak pisan. Yo ngawur toh. Iki SMP sampun manak pindo. Iki malah saya ngawur. Bukan tasih piambaan, tasih piambaan. Ketok kau suka melaku. Ketok wong ijek. Oh ngaten iku. Oh meduk emen ngeten ya. Single parent, pokoknya masih single parent. Dek nganggu parent. Parente, parente. Mbak Ida iki rong tahun duwe bojo. Urung tahun duwe bojo macan kuwi. Nggih. Medeni. Nggih. Mangga Cahayu, menapa ingkang badhe dipunaturaken. Madhek matan. Nggih. Nggih. Nyuwun pelok 6, Kang Mas. Monggo bawa. Oh, kok lenggah to? Dela. Iki bawane ya gandeng dulur lanang saka ditanjakke. Tanjakke. Monggo Mas Tejo sawetahipun pun aturaken. Nika ugi pirukanipun katur para pini sepuh para pudhen sanipun ingkang taksih kepareng angrenggani berkah pangestu ingkang dinujaken dumateng kamugati. Monggo. Adek. Nduk Ida. Dalem. Kowe nganggo mic sing tanpa kabel iki. Terus aku request, aku njaluk. Napa? Entuk mau nyanyi aja ning kene. Enten pundi? Kono gek madhep pori lah kowe do dijeni sok ngono kae lho. Lah yo iki. Ihwi. Menurake oke, Mas kok nek pesen lagu napa ngendika ya Mas ya? Maka nek konco Revansa bisa kita kasih, nek mboten kita ganti. Betul. Karena apa? Teman-teman Sinoman wis maring awake dhewe komplit seperti ini. Bu imbal balike tombo gantine tombo kesel caos kita tembangan. Betul. Tapi sabar dulu kita kasih mat-matan dulu. Tembangnya apa, Dek? Jangan bawa pelok 6, Dimas. Mingkar mingkur ring ukara akarana karenan maradi siwi ji niki wau mboten mboten keblasok ta ora nduk ora alhamdulillah ora keblasok ya dirasani babeku iki lho sing tengah sing agem jas agak coklat. Apa ya nek iki coklat muda abu-abu abu-abu oh engang tengah nggih pripun Tejo iki pantase gur nek jejer sok imah oh niki nggih tanggane sok imah Pak niki niki sok irip sengon niki sok-sokan niki sok mlumah sok miring wingi pas miring mergo wudunen ya nak dadi miring nggih Mas. Sinabung resmi ning kidul Kristo kotang benak kesek. Nanti Thomas. Ilum brodol ilum buri, aku ira kepenak nyawa. Oh ngono. Aku yang gatek kemen. Duh, sing jenengi wong kakung kira yuk kutung gatek. Kini bayi putri ngateki opo to, sing kira-kira rapas. Oh nge. Kikrae benak kesek. Oh ngono. Benak no Thomas. Waduh, nak datang ngerokok ra kepenak aku. Nah aku ira popo nak liane meri juk piye. Aku seneng anggar penyanyi maju, juk punya kreativitas masing-masing ki seneng. Napa? Nek adikku wedok ning Ayutya iki nek maju sing dipenake mesti jarike. Oh ngaten. Ya ya ta. Nah, nek kowe anggere maju sing dipenake mesti kerah klambi. Kowe nek Fitri maju ditenono. Oh iya. Punya kreativitas sendiri. Maju to ngadep kamera terus benake liyane. Iki ya itu tontonnya ora percaya to. Terus ki ya. Nggih. Mereka tarato pakaratine ngelmu luhur kang tumrap neng tanah Jawa agama ageming aji lumantar dina Ida monggo dawahaken langgam kangen nggo mas